lebih baik mana seorang istri iktikaf di masjid atau di rumah saja melakukan ibadah di bulan Ramadan? Mengingat kami pengantin baru, Ustaz. Jamaah, menikah di dalam Islam itu boleh sepanjang tahun. Tapi usahakan jangan nikah ketika bulan Sya'ban. Boleh, boleh. Anda lihat banyak orang nikah bulan Sya'ban, enggak apa-apa. Tapi hati-hati dengan bulan Ramadan. Oke, kalau pengantin baru ini, siang hari kalau bisa suaminya iktikaf di masjid. Siang hari iktikaf di masjid. Karena godaan pengantin baru berat. Jangan itu. Pengantin lama aja, ketika Ramadan, itu digoda. Ujiannya itu di situ. Istrimu, Masya Allah. Istrinya dia halal, tapi di siang hari enggak boleh disentuh istri. Enggak boleh digaul. Maka itu ujian. Bagaimana dengan perempuan ini lebih baik iktikaf di masjid? Ya kalau iktikaf di masjid. Kalau kau ingin iktikaf berdua sama suamimu, enggak apa-apa. Berkaitan dengan pengantin baru, enggak ada masalah. Kita sedang mencari Lailatul Qadar. Dan menghidupkan Lailatul Qadar itu dengan sholat, bukan dengan yang lainnya. Ketika kau di rumah, makanya orang-orang yang iktikaf itu kan enggak boleh pulang. Allah mengatakan wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jangan kalian menggauli istri kalian dalam kondisi iktikaf di masjid. Jadi iktikaf di masjid habis tarawih pulang. Ketemu sama istrinya sebentar, balik lagi masjid. Itikaf enggak kayak gitu, enggak boleh orang itikaf.